Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Tayyib. Kita sudah melewati dua perkara di antara permasalahan-permasalahan yang terjadi perselisihan dan perdebatan sengit antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok sesat yang menisbatkan kepada Islam. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, kita masuk pada perkara ketiga, Al-Qawl fi ru'yatil mu'minina rabbahum fil akhirah. Masalah yang ketiga, yakni pembahasan atau pembicaraan tentang melihatnya kaum mu'minin kepada Rabb mereka di akhirat. Ini salah satu di antara perkara-perkara yang sudah disyaratkan tadi, terjadi perdebatan sengit antara Ahlus Sunnah dengan selain mereka. Adapun terkait dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan dunia ini, pada hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari salah seorang sahabat, tidak ditayin siapa sahabat tersebut, hanya pada sana disebutkan an ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidaklah akan bisa melihat Rabb kalian hatta tamutu, hingga kalian meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan di hadis ini bahwa selagi yang di kehidupan dunia tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini karena ketidakmampuan dari fisik-fisik kita untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan dunia ini. Jadi bukan Allah tidak bisa dilihat, tetapi karena ketidakmampuan fisik kita untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan dunia ini. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ala hadha jami'u as-sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsan wa a'immatud dini wal huda. Di atas keimanan inilah, yani meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilihat oleh kaum mukminin di akhirat, di atas keyakinan inilah seluruh para sahabat, demikian pula generasi yang mengikuti mereka dengan baik, dan demikian pula keyakinan, keimanan para imam agama ini, para pembawa petunjuk di tengah umat ini, ke depan mereka para a'immah Al-Arba'ah, para imam yang empat. Yani Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahumullah. Wabihi akhbarallahu fi kitabihi fi iddati ayat. Dan dalam perkara ini pula Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan, memberitakan di dalam kitabnya di sekian ayat. Baik, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau memiliki bab khusus dalam permasalahan ini dalam kitab beliau Hadyul Arwah ila Biladil Afrah. Karena pada bab tentang ru'yatul mu'minin fil akhirah beliau menyebutkan 7 ayat yang beliau bawakan sebagai dalil dalam permasalahan ini. Di antara ayat-ayat tersebut sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Imam As-Sa'di dalam pembahasan kita. Dan demikian pula terkait dengan masalah ini telah datang yakni berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ada sekitar 30 sahabat ya yang meriwayatkan hadis tentang ru'yatul mu'minin rabbahum ini. Kemudian tentang permasalahan ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada pembukaan dari bab tersebut beliau menyatakan hadal bab ashrafu abwabil kitab wa ajalluha qadran wa a'laha khataran wa aqarraha di uyuni ahli sunnati wal jamaah. Bab ini merupakan paling mulianya dari bab-bab yang ada dalam kitab ini, kitab beliau yang beliau isyaratkan ini Hadyul Arwah. Dan kedudukan yang paling agung serta paling tingginya dalam sisi resiko, yakni terkait dengan mereka yang mengingkari, yang mengingkari keimanan akan dilihatnya Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Kemudian wa aqarraha li uyuni ahli sunnati wal jamaah, dan yang paling menyejukkan pandangan ahli sunnah wal jamaah, wa ashadduha ala ahli al-bid'ati wal firqah wal furqah, dan bab ini yang paling dahsyat paling keras dirasakan oleh ahlul bid'ah wal furqah. Tapi beliau di sini ketika menyebut ahlus sunnah digantikan dengan al-jamaah, karena sungguhnya sunnahlah yang akan bisa menyatukan umat, tetapi sebaliknya kebid'ahan adalah perkara yang memecah belah umat. Sehingga beliau mengungkapkan ahlul bid'ah wal furqah. Dan ungkapan yang semisal ini ya, banyak didapati pada kalam guru beliau, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, ketika menyebut ahlul bid'ah wal furqah. Dan tidaklah umat sekali lagi terpecah-pecah sebagaimana keadaan yang kita hadapi, kecuali sebabnya adalah kebid'ahan. Dan bid'ah ya itu adalah perkara yang dibangun di atas al-ahwa, hawa-hawa nafsu. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa hiya al-ghayatul lati syammara ilaiha al-musyammirun. Perkara ini yakni ya melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat merupakan perkara yang mereka orang-orang yang siaga menyingsingkan dengan baju menunjukkan kesiagaan mereka, mereka menempuhnya menyiagakan diri. Watanafasa fihal mutanafisun, dan mereka orang-orang yang berlomba melakukan perlombaan untuk meraih perkara yang agung ini. Watasabaqa ilaiha mutasabiqun, dan orang-orang yang melakukan yakni persaingan perlombaan melakukan upaya untuk menempuhnya. Walimithliha faly'amalil 'amilun, dan untuk permasalahan yang semisal inilah semestinya orang-orang yang beramal menempuh amalan, yakni amalan ketaatan. Idza nalahu ahlul jannati, di mana ketika ahlul jannah mereka meraih perkara ini, yakni melihat Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala di jannah, nasu ma hum fihi minan na'im, maka mereka pun lupa dengan apa yang mereka dapatkan dari kenikmatan di dalam jannah itu. Baik, dari kenikmatan istri, kenikmatan makanan, kenikmatan minuman. Ketika mereka memandang Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan jannah tadi, dikarenakan agungnya kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahirmanuhu wal hijabu anhu li ahli al-jahim ashaddu alaihim min adzabil jahim. Kata Imam Ibnu Qayyim, terhalangnya dari melihat Allah Subhanahu wa taala, terhijabinya dari Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk neraka, ini adalah perkara yang lebih keras, lebih menyakitkan bagi mereka dibandingkan siksaan di dalam neraka itu sendiri. Baik. Dari sini kita mengetahui dari apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, sebagaimana memandang wajah Allah Subhanahu wa taala jannah, ini merupakan kenikmatan terbesar ya bagi ahli jannah, yang lebih besar dibandingkan kenikmatan-kenikmatan makanan, minuman yang ada di jannah itu sendiri, yang tentu itu semua tidak bisa dibandingkan dengan ya, kenikmatan makanan, minuman, istri yang ada di dunia. Namun kenikmatan memandang Allah Subhanahu wa taala jauh di atas itu semua. Dan sebaliknya, bahwa terhalangnya dari melihat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan siksaan yang lebih keras bagi penduduk neraka dibandingkan siksaan yang ada di dalam neraka itu sendiri. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah dalam ta'liq beliau terhadap beberapa permasalahan dalam syarah akidah At-Tahawiyyah pada halaman 514, beliau menyebutkan, amma as-salafu fa innahum asbatu anna Allah yura yawmal qiyamah. Adapun as-salaf, kalau dinisbatkan salaf, para ulama menyebutkan tidak tiga generasi yang datang rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka, tentang kelurusan agama mereka. Ya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Al-Imam Al-Bukhari, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni para sahabat, kemudian generasi yang datang setelah mereka para tabi'in, kemudian generasi yang datang setelah mereka atba'ut tabi'in. Maka setelah generasi atau tiga generasi yang mulia tersebut, mereka yang berjalan di atas jalan tiga generasi ini dinamakan dengan Salafiyun. Ya, dinamakan dengan Salafiyun, para pengikut Salaf. Tidak dinamakan Khalaf. Ya. Karena Khalaf artinya yang secara makna hakikinya, ya, dalam permasalahan ini, yakni yang menyelisihi jalan Salaf. Ya. Termasuk Khalaf Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Kemudian yang sebelumnya Mu'tazilah. Kemudian yang sebelumnya Jahmiyah. Ya, mereka adalah Khalafiyun. Ini generasi yang menyelisihi jalan Salaf mereka, yang dipastikan bahwa jalan mereka ini, jalan Khalaf ini adalah jalan yang sesat. Jadi As-Salaf, mereka di atas keimanan, penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada yaumul qiyamah. Kata Imam bin Utsaimin, yura fi arasatil qiyamah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat, ya, pada arasatil qiyamah, yakni ketika manusia dikumpulkan di mahsyar. Wa yura ba'da dukhulil jannah. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan dilihat setelah, yakni ahlul jannah dimasukkan ke dalam jannah. Amma fi arasatil qiyamah. Adapun di arasatil qiyamah, yakni ketika di mahsyar, fa innahu yarahu al-mu'minuna wal munafiqun. Maka sungguhnya kaum mukminin dan orang-orang munafik, mereka akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Di mana dilihatnya Allah Subhanahu wa taala di arasatil qiyamah, di mahsyar, oleh kaum mukminin dan munafikin, disebutkan oleh para ulama ini ru'yatul ikhtibar. Untuk menguji dan membedakan antara orang-orang yang beriman dengan munafikun, yang secara zahir orang-orang munafik, sebagaimana orang-orang muslimin. Maka ketika di yaumul qiyamah, ya, di saat mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, kaum mukminin, ya, segera sujud. Adapun orang-orang munafik, mereka tidak mampu untuk sujud. Setiap kali, ya, mereka berkeinginan untuk sujud, maka mereka, ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala punggung mereka kaku sehingga terjatuh ke belakang. Ini ru'yah di arasatil qiyamah. Kemudian wa amma fil jannah fala yarahu illa al mu'minun. Adapun melihat Allah Subhanahu wa taala di jannah, tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang-orang yang beriman, kecuali mereka yang menjadi penghuni jannah. Dan melihat Allah Subhanahu wa taala di jannah adalah kenikmatan terbesar sebagaimana yang telah diisyaratkan dari kalam al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang telah dibacakan tadi. Kemudian wa ammal kuffar fala yarawnahu abada. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa ammal kuffaru fala yarawnahu abada. Adapun orang-orang kafir, maka mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat selama-lamanya. Baik, dan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, ya, tentang masalah ini bahwa di sana ada khilaf terkait dengan orang-orang kafir. Sebagian ulama berpendapat bahwa mereka melihat, namun setelah itu dihijabi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga untuk selanjutnya tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Di masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan melihatnya orang-orang kafir kepada Allah di yaumul kiamah. Kemudian kita kembali ke kitab bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan tentang masalah ini, yakni dilihatnya Allah pada yaumul kiamah dalam sejumlah ayatnya. Minha di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu nadhirah. Makna nadhirah dikatakan di sini oleh Al-Imam As-Sa'di ay hasanatun nayyiratun minas sururi wan na'im. Wajah-wajah tersebut dalam keadaan hasanah, yakni bagus, bercahaya dikarenakan kegembiraan dan kenikmatan yang mereka dapatkan. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb wajah-wajah tersebut mereka melihat, yakni memiliki wajah-wajah itu melihat. Yakni dikatakan di sini tanzuru ila wajhi al-malikil a'la. Di mana wajah-wajah itu melihat kepada sang maharaja yang maha tinggi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di ayat ini sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan di dalam kitab beliau Hajjul Arwah, bahasanya an-nazar jika dita'diyah dengan ila sebagaimana pada ayat ini ila rabbiha nadhirah, ya nadhara ila, ya, maka tidak ada makna kecuali melihat dengan mata. Adapun jika digandengkan dengan fi, nadhara fi, ya, maka maknanya adalah at-tafakkur, memikirkan. Kalau berdiri sendiri nadhara, ya, maka maknanya adalah menanti atau menunggu. Seperti ucapan orang-orang munafikin, ya, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggulah kami, kami mengambil, ikut mengambil cahaya, ya, dari kalian. Baik. Nah, di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara an-nazar dengan ila. Ila rabbiha nadhirah. Menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini melihat, ya, dengan mata. Terlebih lagi, ya, pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wajah. Di mana ini menegaskan bahwa melihat yang dimaksud adalah melihat dengan alat penglihatan yang ada pada wajah, yakni kedua mata. Ya, bukan penglihatan dengan hati. Sehingga tegas dari sini, dari ayat ini, ya, menunjukkan bahwa mereka ahlul jannah akan melihat Allah Subhanahu wa taala di jannah. Kemudian berikutnya wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun, dalam surat Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir pada yaumul kiamah nanti. Allah nyatakan yang maknanya kalla, ini sekali-kali tidak. Innahum, sesungguhnya mereka, ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun, dari Rabb mereka pada hari itu mereka benar-benar terhijabi, terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa hadha min adallil adillati ala annal mu'minina ghairu mahjubina an rabbihim. Di mana ini, ayat ini termasuk dari dalil yang paling menunjukkan, yang paling tegas menunjukkan bahasanya orang-orang yang beriman mereka tidaklah terhalang dari melihat Rabb mereka. Kenapa? Li'anna Allah ta'wa'ada al-mujrimina bi'alamil hijab. Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang mujrim, orang-orang yang jahat tersebut, orang-orang kafir, dengan kepedihan al-hijab, yaitu terhalang dari melihat Allah. Ya, telah diisyaratkan pada kalam Al-Imam Ibnul Qayyim bahwa terhalangnya mereka dari melihat Allah merupakan siksaan yang paling pedih dibandingkan siksaan neraka itu sendiri. Maka kata Al-Imam Sa'di, fayastahilu an yuhjabal mu'minuna anhu wa yakunu ka'adaihi, sehingga mustahil untuk kemudian orang-orang yang beriman terhijabi, terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga keadaannya seperti musuh-musuhnya, seperti orang-orang kafir. Ini adalah perkara yang mustahil. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, sebagaimana diriwayatkan, ya, oleh Al-Imam Ibnu Nu'aym dalam Al-Hilyah, demikian juga Al-Baihaqi dalam Manaqib Syafi'i, demikian juga Al-Lalaka'i dalam usul i'tiqad ahli sunnah, Al-Imam Asy-Syafi'i ketika menjelaskan ayat ini beliau menyatakan, lamma an hujiba haula'i fi as-sakhat kana fi hadha dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu fi ar-ridha. Tatkala orang-orang ini, yakni orang-orang kafir, dihijabi dari melihat Allah dalam keadaan dimurkai fi sakhat, yakni dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang demikian ini menjadi dalil bahwasanya para walinya, orang-orang yang beriman, yarawnahu fi ar-ridha, ya, akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi olehnya. Baik, wallahu ta'ala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.